بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام ابن القيم الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه أحاد الأرواح، وساق أقوالهم إلى أن قال، dan beliau الإمام أحمد بن جعفر ابن يعقوب الصخري menyebutkan ucapan-ucapan mereka sampai beliau mengatakan waqad khuliqatil jannatu wa ma fiha, dan sungguh telah yang benar adalah telah diciptakan surga dan juga apa yang ada di dalamnya. Wa khuliqatin nar wa ma fiha, dan juga telah diciptakan neraka beserta apa yang ada di dalamnya. Wa khalaqahum Allahu 'azza wa jalla wa khalaqal khalqa lahum, dan Allah azza wa jalla menciptakan, halaman 66, kita masuk ke halaman 66 alinea yang ketiga dari atas. Wa saqa aqwalahum ila an qala wa qad khuliqatil jannatu wa ma fiha wa khuliqatin nar wa ma fiha wa khalaqahum Allahu 'azza wa jalla wa khalaqal khalqa lahum, dan Allah azza wa jalla menciptakan surga dan neraka dan menciptakan makhluk untuk atau sebagai penghuninya. Wala yatnayani wala yatna ma fiha abadan, dan kedua-duanya tidak akan fana dan tidak akan kekal dan tidak akan fana selama-lamanya. Demikian pula apa yang ada di dalamnya tidak akan fana selama-lamanya. Fa in ihtajja mubtadi'un aw zindiqun bi qawlillahi 'azza wa jalla. Hanya ada dua yang mengatakan bahwa surga dan neraka belum tercipta, kata beliau, hanya ada dua. Kalau enggak mubtadi', zindiq, sama dengan munafik. Kalau seorang mubtadi' atau zindiq berdalil dengan firman Allah azza wa jalla, kullu syai'in halikun illa wajhah. Kalau dia berdalil atas pendapat ini dengan firman Allah bahwa semuanya akan musnah kecuali wajahnya. Wa binahu hadza min mutasyabihi al-Qur'an qila la. Atau ayat yang semisalnya dari ayat-ayat yang mutasyabih dari Al-Qur'an, maka katakan kepadanya kullu syai'in, bahwa makna yang benar ayat ini adalah kullu syai'in mimma kataballahu 'alaihi al-fana'a wal halaka hun ahalik. Segala sesuatu yang Allah takdirkan, yang Allah catat atasnya fana dan kemusnahan, akan musnah. Wal jannatu wan naru khuliqata lilbaqa, sedangkan surga dan neraka diciptakan untuk kekal. La lilfana'i wa la lilhalak, bukan mereka diciptakan, bukan kedua-duanya diciptakan untuk fana dan musnah. Wa huma min al-akhirati la min ad-dunya, lagi pula ini adalah urusannya sudah urusan akhirat, bukan lagi urusan dunia. Wal hurul 'ain la yamutna illa qiyam as-sa'ah, sedangkan hurul 'ain, bidadari-bidadari surga, tidak akan mungkin mereka mati ketika bangkitnya hari kiamat. Wala 'indan nafkhah, dan juga tidak pula ketika ditiupkannya trompet. Wala abadan, dan tidak mungkin selamanya mereka akan mati. Li'anna Allah 'azza wa jalla khalaqahunna lil baqa'i la lil fana, karena Allah Azza wa Jalla menciptakan mereka untuk kekal bukan untuk fana. Walam yaktub alaihinna al-maut, dan Allah juga tidak mencatat kematian pada mereka. Selesai. Artinya ayat kullu man ala kullu syai'un halikun illa wajha. Semuanya akan musnah kecuali wajahnya. Maknanya adalah semua yang Allah Azza wa Jalla tuliskan bahwa dia akan musnah di dunia ini, bahwa dia akan musnah di dunia. Adapun urusan akhirat, enggak akan mungkin fana. Bagaimana mungkin dikatakan semuanya fana, sedangkan barakallahu fikum surga dikatakan kekal? Jelas mana ayat ini berarti, artinya segala sesuatu yang Allah takdirkan musnah di dunia ini akan musnah. Faman qala khilafa hadza fa huwa mubtadi'un wa qad dhalla 'an sawa'is sabil. Barang siapa yang berpendapat yang menyelisih pendapat ini, maka dia adalah seorang ahli bid'ah dan dia telah tersesat dari jalan yang benar. Apa bedanya dengan dunia? Kalau surga dan neraka fana, apa bedanya dengan dunia? Wa khalaqa sab'at samawati ba'daha fawqa ba'd. Allah Azza wa Jalla juga menciptakan 7 lapis langit. Satu lapis di atas lapisan yang berikutnya yang lainnya. Wa sab'a aradina ba'daha atau ba'daha asfala min ba'd. Allah juga menciptakan 7 lapis bumi, yang satu lapis di bawah lapis yang berikutnya. Wa bainal 'ardil 'ulya was sama'id dunya. Sedangkan antara tanah yang bumi yang paling tinggi dan langit yang paling rendah, yakni langit dunia, masiratu 500 'am. Perjalanan, kalau ditempuh dengan perjalanan, maka membutuhkan waktu selama kurang lebih 500 tahun. 500 'am. Wa baina kulli sama'in ila sama'in masiratu 500 'am. Sedangkan antara jarak antara langit dengan langit sejarak perjalanan 500 tahun. Artinya jarak antara langit dan bumi seperti jarak sejarak perjalanan 500 tahun. Jarak antara langit dengan langit yang berikutnya sama jaraknya antara langit dan bumi. Berarti 7 lapis langit, setiap lapisan langit jarak antara langit dengan langit seperti jarak antara langit dan bumi. Demikian pula bumi. Kemudian wal ma'u fawqa as-sama'il 'ulya as-sabi'ah. Sedangkan air berada di atas langit yang paling tinggi yang ketujuh. Wa arsyur rahmani 'azza wa jalla fawqal ma. Dan arsy singgasananya Allah Azza wa Jalla di atas langit, di atas laut. Wa anna Allah 'azza wa jalla 'ala al-'arsy. Dan bahwasanya Allah Azza wa Jalla di atas arsy-Nya. Wal kursiyyu mawdi'a qadami. Dan kursi adalah tempat pijakan kedua telapak kakinya Allah Azza wa Jalla. Wa huwa ya'lamu ma fis samawati wal ardhin. Walaupun atau sekalipun Allah berada di tempat yang paling tinggi, namun Allah Azza wa Jalla mengetahui apa yang ada di setiap lapisan langit maupun di setiap lapisan bumi beserta makhluk yang ada di antara keduanya. Artinya antara langit dengan langit atau masing-masing langit ada penghuninya, ada makhluk yang menghuninya. Dan di atas langit yang ketujuh adalah air, di atas air, kemudian singgah sana Allah subhanahu wa ta'ala, arsy Allah di atas arsy, kemudian kursi, dan di atas kursi kemudian barakallahu fikum, atau di sana kemudian Allah azza wa jalla beristiwa. Demikian pula antara lapis bumi dengan bumi yang berikutnya. Masing-masing di antara bumi dan bumi yang berikutnya ada makhluk yang menghuninya. Allah azza wa jalla yang mengetahuinya. وَمَا تَحْتَ الثَّرَى, dan yang paling bawah pun Allah mengetahuinya. وَمَا فِي قَعْرِ الْبَحْرِ, dan bahkan apa yang ada di tengah laut, di dasar laut. وَمَنْبَتُ كُلِّ شَيْءٍ كُلِّ شَعْرَةٍ وَشَجَرَةٍ وَهُوَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ السَّبْعِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا مَتَحْتَ الثَّرَى وَمَا فِي قَعْرِ الْبَحْرِ, berarti وَمَنْبَتِ atau وَمَنْبَتَ بِسَ وَمَنْبَتِ كُلِّ شَعْرَةٍ وَشَجَرَةٍ, dan juga Allah mengetahui setiap tumbuhnya rambut ataupun pohon. Wa kulli zar'in wa kulli nabat, kulli atau kulla, dan Allah juga mengetahui setiap tumbuhan maupun setiap nabat, zar' tanaman atau nabat tumbuhan. Wa masqati kulli waraqatin, Allah juga mengetahui jatuhnya setiap daun. Wa adadi kulli kalimah, Allah mengetahui jumlah kalimat yang kita ucapkan. Wa adadil harsa wa turabi wa rami, Allah mengetahui jumlah kerikil tanah ataupun pasir. Manusia berarti ilmunya sangat lemah. Satu genggam tangan aja sudah gak bisa menghitung berapa pasir. Gak usah satu genggam. Yang nempel aja di jempolnya udah gak bisa dihitung. Sementara Allah Azza wa Jalla ya'lamu 'adada ar-rami, Allah Azza wa Jalla mengetahui jumlah kerikil tanah pasir. Wa mathaqirul jibal, dan Allah juga mengetahui berapa berat gunung yang diciptakannya. Wa a'malul 'ibad, Allah mengetahui setiap apa yang diamalkan oleh hambanya. Wa atharahum wa kalamahum, dan Allah juga mengetahui asar mereka ataupun ucapan-ucapan mereka. Berbuat kemudian berusaha menghilangkan jejak, Allah mengetahuinya. Wa anfasahum, bahkan Allah mengetahui naik turunnya nafas mereka. Kita yang memiliki nafas enggak tahu berapa kali bernapas dalam satu hari. 5 menit aja kamu duduk, kamu hitung berapa kali bernapas, enggak bisa hitung. Sementara Allah Azza wa Jalla mengetahui. Wa ya'lamu kulla syai'in la yakhfa 'alaihi min dzalika syai'un, dan Allah mengetahui segala sesuatu dan tidak ada satupun yang samar padanya, sedangkan dia berada di atas arsy-Nya. Fauqas samai 'azza wa jalla, di atas langit. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, Allah berada di atas langit yang ketujuh di atas arsy-Nya, namun dia lebih dekat kepada kita daripada urat nadi kita. Qaf ayat 16. Wa qawli wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan juga ucapannya Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Lompat, salah. Kesalahan tadi lompat satu baris. Fauqas samai as-sabi'ah, Allah berada di atas langit yang ketujuh. Wa dunahu hujubun min nar wa nurun wa zulmah, sedangkan antara dia dengan makhluknya ada hijab dari api dan cahaya dan kegelapan. Wa ma huwa alam min biha, dan apa yang dia lebih tahu daripada kita. Fa in ihtajja mubtadi'un wa mukhalifun biqawli Allah azza wa jalla, kalau seorang mubtadi atau orang yang menyelisihi pendapat ini berdalil dengan firman Allah azza wa jalla. wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ini di luar pembahasan. Di luar pembahasan masalah surga dan neraka. Melainkan pembahasan ini pembahasan masalah uluhullah. Kata beliau, kita sudah meyakini bahwa Allah Azza wa Jalla berada di arasy-Nya. Berada di atas langit yang ketujuh. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tsumma istawa ila as-sama'. Sehingga ini adalah keyakinan kaum muslimin, keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah salaful ummah. Kata beliau, kalau ada yang mengingkari keyakinan ini berdalil dengan Allah, dengan firman Allah Azza wa Jalla. Kalau ada orang yang mengingkari keyakinan ini dan dia mengatakan bahwa Allah ada di mana-mana, kemudian dia berdalil dengan firman Allah, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, wa qawli, atau dengan firman Allah Azza wa Jalla, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Al-Hadid ayat 4. Wa qawli illa huwa ma'akum aina ma kanu, Al-Mujadil ayat 7. Kecuali Allah selalu bersama mereka dimanapun mereka berada. Wa qawli ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum, Al-Mujadil ayat 7. Dan tidak ada satupun orang yang bermurajaah, tidak ada orang yang bermunajat, tiga orang-orang bermunajat kecuali Allah adalah yang keempatnya. Dan jika mereka lima orang, maka Allah adalah yang keenamnya. Wa nahwi hadha min mutasyabihil Qur'an, atau yang sejenis ini dari ayat-ayat mutasyabih. Faqul, maka katakan kepadanya, innama ya'ni bidzalikal ilm, bahwa yang dimaksud yang selalu menyertai kita, yang selalu bersama kita adalah ilmunya Allah, bukan zatnya. Lianna Allah Azza wa Jalla 'alal 'arsy, karena Allah Azza wa Jalla berada di arasy-Nya. Fawqa as-sama' as-sabi'atil 'ulya, di atas langit yang ketujuh yang paling tinggi. Ya'lamu dzalika kullah wa huwa ba'inun min khalqih, namun Allah mengetahui semua apa yang terjadi sekalipun jauh dari makhluknya tempatnya. La yakhlu min ilmihi makan, akan tetapi tidak ada satu tempat pun yang sepi, yang kosong dari ilmunya Allah Azza wa Jalla. Artinya wa huwa ma'akum aina ma kuntum, artinya Allah selalu mengetahui kalian, melihat kalian, mendengar kalian dimanapun berada. Bukan berarti ayat ini menunjukkan Allah ada di mana-mana, dan ini adalah menunjukkan tidak mensucikan Allah Azza wa Jalla. Karena kalimat ada di mana-mana ini adalah kalimat yang sangat mujmal. Ada tempat sampah, ada WC, ada kamar mandi, ada tempat-tempat barakallahu fikum yang lokalisasi ataupun yang sejenisnya. Kalau kita katakan Allah ada di mana-mana, artinya Allah juga ada di tempat yang seperti itu. Na'udzubillah. Ada jalan raya yang kita injak setiap harinya, dan tentunya seorang muslim gak tega dia mengatakan bahwa Allah ada di jalan raya. Setiap harinya kita injak. Maka ini adalah kalimat yang sebenarnya sangat bertentangan. Allah mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum, artinya Allah selalu, ilmunya Allah selalu menyertai kalian dimanapun kalian berada. Pendengaran Allah, penglihatan Allah selalu menyertai kalian. Ini makna ayat barakallahu fikum, dan tidak bisa disalahpahami. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Subhanallahi wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.